Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C'est la chanson pour tous. Tous les musulmans dans le monde. Mon frère et ma soeur. Et voilà. Et voilà. Ibnu de Jenggot. Selama kami hidup di dunia ini, panutanku tetap Muhammad, tetap Muhammad. Selama kami hidup di dunia ini, teladanku tetap Muhammad, tetap Muhammad. Selama kami hidup di dunia ini, panutanku tetap Muhammad, tetap Muhammad. Selama kami hidup di dunia ini, teladanku tetap Muhammad, tetap Muhammad. Lahir ke dunia sudah menjadi surah, kau sebagai panutan untuk semesta alam. Alam dunia manusia semenjak diciptakan, Rasul yang sempurnakan pedomannya kita Quran. Hingga akhir zaman, zaman akhirul kalam, syafaatmu semakin terasa, menusuk jiwa. Saat kau telah tiada, namun tetap ku agungkan namamu. Solawatku panjatkan untukmu. Lidahku, nafasku, jiwaku senantiasa mengucap, senantiasa berhembus, senantiasa terasa damaikan hati ini. Bersama denyut nadi asmamu menyatu dengan Islam, kau sampaikan kebenaran. Dengan doa, kau ajarkan kedamaian. Dengan Al-Quran, kau tunjukkan jalan yang benar. Rinduku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kami hidup di dunia ini, panutanku tetap Muhammad, tetap Muhammad. Selama kami hidup di dunia ini, teladanku tetap Muhammad, tetap Muhammad. Selama kami hidup di dunia ini, panutanku tetap Muhammad, tetap Muhammad. Selama kami hidup di dunia ini, teladanku tetap Muhammad, tetap Muhammad. Yeah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Yeah, yeah. Yeah. Let me tell you, 14 abad yang lalu datang risalahmu, lalu kita tak akan menjadi ragu. Dalam hatiku ku usir semua ragu, tetap bersamamu. Cinta rindu ingin ku ikuti sunahmu, sedikit demi sedikit semampuku. Punya cita-cita ingin berjumpa, syafaat menjadi berkat selamat. Yeah, evoala nuzom lemo zulmong, tak akan lekang sampai akhir zaman. Selama hayat masih dikandung badan, muaet tua mengikuti nabi dari setiap penjuru. Selama kami hidup di dunia ini, panutanku tetap Muhammad, tetap Muhammad. Selama kami hidup di dunia ini, teladanku tetap Muhammad, tetap Muhammad. Selama kami hidup di dunia ini, panutanku tetap Muhammad, tetap Muhammad. Selama kami hidup di dunia ini, teladanku tetap Muhammad, tetap Muhammad. Mon frère et ma sœur, et voilà, et voilà, Ibnu de Jenggot. Selama kami hidup di dunia ini, panutanku tetap Muhammad, tetap Muhammad. Selama kami